0812-7774-774. Baik, marilah sahabat Ismail Radio, kita mulai menyimak materi Rumah Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Andan Nadriasta ST, dan kepada beliau falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya diberi kesempatan oleh Ustadz Muawiyah di ruang siar ini untuk dapat sama-sama membawakan sebuah materi baru, sebuah materi berkait tentang rumah islami. Alhamdulillah lokasi Ismail Radio juga tidak jauh dari rumah saya. Lokasi Ismail Radio di Jati Makmur, Kafling Auri, Pondok Gede. Rumah saya tetangga sebelahnya, Jati Agung. Kita sama-sama satu kecamatan ya Ustadz ya? Iya. Satu kecamatan. Dengan Ismail Radio sama-sama satu kecamatan, dengan Ustadz Muawiyah sama-sama asli dari Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita saudara semua. Baik, pendengar sekalian, sahabat Ismail Radio, rumah islami. Apa sih itu rumah islami? Rumah islami, jika orang umum, orang awam memandangnya, maka rumah islami itu adalah rumah yang di situ dibacakan Quran, di dalamnya ada tausiah, ditegakkan sholat, terutama sholat sunnah di dalamnya, karena Rasul sangat mengutamakan sholat sunnah itu dilaksanakan di dalam rumah, dan sholat wajib di luar bagi yang laki-laki. Secara umum, rumah islami begitu pandangannya. Kira-kira begitu tidak Ustaz Muawiyah? Iya, berdasarkan apa yang saya pelajari gitu Ustaz. Iya, betul ya, secara umum begitu. Namun dari sisi saya sebagai praktisi arsitek, alhamdulillah Allah beri karunia selama sejak lulus dulu awal tahun 97, kira-kira saya lulus masuk tahun 90. Kemudian sempat berkarya, karena memang saya backgroundnya banyak di media. Awal di media itu saya di Republika, mengisi rubrik arsitektur rumah di Republika seminggu sekali sekitar tahun 99. Kemudian begitu dunia.com ada, dunia online ada, saya mulai banyak mengisi di online. Salah satunya yang cukup intens saya mengisi dan cukup lengkap file-file saya dan bisa dicek, silahkan di dakwatuna.com. Banyak kajian-kajian saya tentang rumah islami, tentang masjid, bagaimana membangun rumah Allah yang sesuai dengan tata cara yang baik dari sisi bangunan. Nah, kali ini saya akan mengkhususkan untuk di bangunannya. Kalau secara umumnya, jika di situ ada kajian-kajian tentang rumah islami yang bersifat ruhiyah, jadi kan ada dua ya, berarti fisik sama non-fisik ya. Yang saya tekankan di sini adalah fisik. Kalau non-fisik ya seperti tadi, di dalamnya ditegakkan nilai-nilai Islam ya. Anak-anak diajarkan tentang Quran, ada ilmu di dalamnya. Di dalamnya kita baca Quran. Kira-kira ilmu, contoh ilmunya, kita baca Quran ini ke anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kasih tahu anak kita, keluarga kita, nak, di situ disambung ayat pertama dengan ayat kedua. Berarti kan di situ ada nun wikoyah. di situ ahadun, kemudian ada Allah, di depannya ada hamzah wasol. Kalau di Quran tradisional ada huruf nun kecil. Kalau di Quran Utsmani tidak ada, karena ada hamzah wasol, dia bisa disambung hingga ada dunillahus somad. Kira-kira seperti itu nilai-nilai Quran, apalagi dengan temanya sama di sini ya, bahagia bersama Quran. Kita tegakkan Quran di rumah kita, nilai-nilai Islami dalam rumah kita, kita ajarkan ilmu kepada anak-anak kita, keluarga kita. Itulah rumah Islami secara non-fisik. Secara imateri itulah rumah Islami. Tentu ini juga penting, penting sekali. Namun sudah cukup banyak Ustadz, Masayih, Syekh-Syekh yang membahas tentang ini. Bahkan salah satu kajian yang lengkap tentang yang saya baca bukunya adalah dari Syekh Yusuf Qardhawi tentang masjid, tentang bangunan Islami. Beliau banyak sekali membahas hal-hal seperti ini. Namun masih sedikit yang membahas tentang fisiknya. Maka pertanyaannya, kalau ada bank syariah, kalau gitu rumah syariah ada gak? Gimana Ustaz? Ada gak rumah syariah? Jadi, komplek perumahan mungkin. Iya, komplek perumahan mungkin ya. Iya. Jadi kalau yang saya pahami lebih ke arah etika gitu Ustaz. Jadi kalau bank syariah itu ada aturannya, ada hukumnya, hukum riba, tidak riba ya. Iya. Kalau di rumah yang saya pahami tidak berbentuk hukum, tapi dia berbentuk etika. Nah ini yang kita akan bahas, rumah Islami. Wabil khusus tentang bangunannya bagaimana sih? Kalau saya tanya ke Ustadz Muawiyah, kira-kira rumah Islami itu bangunannya gimana Ustadz? Menurut Ustadz bagaimana? Kalau selama ini rumah Islami ya, yang tadi di awal Bapak jelaskan, untuk mengenai fisiknya saya belum pelajari itu Pak, bagaimana supaya cocok dalam berkeluarga untuk menerapkan konsep-konsep tadi gitu. Secara fisiknya saya belum, secara fisik belum, belum pelajari itu. Oke lah kalau secara fisik belum ini, tapi kira-kira di angannya Ustadz Muawiyah, kira-kira nih, oh ini rumah Islami ini, fisik ya, bukan non fisik. Kalau di dalamnya ada dengar orang suara ngaji, ya umum. Tapi secara fisik, ini rumah ini Islami sekali nih. Menurut Ustadz itu kira-kira gimana bentuknya? Rumah Islami ya. Secara fisik belum tergambarkan. Belum tergambar ya. Iya. Ya baik, saya bantu. Dari beberapa pengalaman dengan klien-klien saya, secara umum yang dia tangkap rumah Islami secara fisik itu, oh ada kaligrafinya gitu ya kan, iya. Di depan, di gerbangnya ada kaligrafinya. Kemudian bentuknya, oh ada lengkung-lengkung kayak kubah masjid gitu. Maka, wah ini ya gak mungkin orang bukan orang Islam tinggal di rumah seperti ini gitu. Nah itu secara fisik. Pertanyaannya benar tidak pemahaman itu? Iya benar juga, karena itu kan uruf, itu budaya yang disepakati oleh masyarakat, bahwa wah ini rumah ini adem ya, kita baru masuk saja ada tulisan Allah gitu ya, kaligrafi, kaligrafi, kita baru masuk saja ada gerbangnya, ada kalau orang Jawa tuh bilang gapuro gitu, ada gapuronya, itu bentuknya kok kayak kubah masjid ya. Iya. Gitu, adem gitu. Atau mungkin gambar Ka'bah biasanya. Atau gambar Ka'bah, lambang kiblat kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita berpatok hanya seperti ini, sempit dan susah diterapkan. Kenapa? Karena kalau dari sisi arsitektural, maka kami memahami itu selera. Ada yang memahami bahwa oh ya, kalau menampilkan rumah Islami harus seperti itu. Tapi ada yang tidak mau, karena itu berkaitan dengan kepada selera. Oh kok kayak lengkung kubah gitu, kok kayak di Arab ya gitu. Sementara arsitektur ini kan istilahnya apa? Selera, taste, rasa. Yang ditangkap adalah rasa. Nah untuk itu statementnya atau pendapatnya, bukan berarti rumah yang tampilannya tidak ada kaligrafinya, tidak ada Ka'bahnya, itu tidak Islami. Bukan berarti seperti itu. Lantas, seperti apa ciri rumah Islami? Saya kembalikan kepada uruf. Jadi, uruf yang berlaku di masyarakat sekitar, persepsi atau nilai-nilai keindahan di masyarakat sekitar apa? Ya tentu masyarakatnya masyarakat yang berbudaya Islami. Yeah. Ya. Karena juga saya temukan banyak sekali di wilayah-wilayah kita ini, terutama suku-suku bangsa yang memang akarnya sangat amat kuat dengan nilai-nilai Islam. Contoh budaya Betawi. Budaya Betawi itu terasnya besar. Yeah. Ya. Terasnya besar, lapang, luas. Kalau di Jawa itu ada pendopo ya. Pendopo. Teras besar luas itu ternyata buat saya, banyak guru-guru saya dari orang Betawi, salah satunya Ustaz Rahmat Abdullah Allahu Arham, teras itu manfaatnya buat silaturahim, buat tamu. Jadi kalau ada tamu datang tidak perlu dia masuk ke dalam rumah yang aurat penghuni keluarga terbuka, tidak terjaga. Dan itu berakar berurat di budaya kita, teras yang besar di budaya Betawi. Hanya sayangnya karena studi-studi arsitektur ini masih umum, maka disebutnya teras saja, hingga kita hanya mengenal rumah kita ini di depannya ada teras. Padahal harusnya teras itu dibagi-bagi lagi, Ustaz. Harusnya dibagi-bagi lagi. Ada pembagiannya. Pembagiannya salah satu yang paling umum adalah di depan berarti namanya teras tamu, ya. Teras tamu, ya. Karena kan buat menerima tamu. Kalau di belakang ya berarti teras keluarga, ya. Buat kumpul keluarga. Kalau di dapur namanya teras dapur. Teras dapur. Karena buat kalau masak-masak ada rendang, ada dan panci dan segala macam, dia punya terasnya sendiri. Ya. Kalau balkon itu apa? Ya, balkon sebetulnya teras, tapi posisinya dia di lantai 2. Iya, di lantai 2. Dia di atas, betul. Itu juga bagian publik sendiri. Namun biasanya balkon ini kan diakses dari dalam. Hingga balkon jarang sekali buat menerima tamu. Kecuali balkon pavilion. Ya, kebayang ya, pavilion itu berarti ada sebuah bangunan kecil yang agak terpisah, di mana kalau ada tamu dari luar kota menginap atau bahkan bukan keluarga menginap, teman, mereka punya tempat tersendiri. Itu, nah, ini budaya kita juga sering kalau kita kaji lagi beberapa budaya-budaya tradisional kita, bahkan menyiapkan salah satu tempat kecil. Itu kan berarti budaya Islami, memisahkan antara tamu dan keluarga hingga auratnya terjaga. Nah, berarti kembali ke pertanyaan awal, oh kalau gitu rumah Islami, baik kita fokuskan rumah Islami itu lebih ke arah zone plan area. Zone plan area itu adalah peletakan zona-zona area sesuai dengan fungsinya. Jika fungsinya itu sudah baik dan benar, ya itu berarti sudah rumah Islami. Contoh, seringkali ya karena kita keterbatasan tempat, kurangnya ruang, kita jemur pakaian di mana? Di depan. Di depan, Masya Allah. Padahal ya Masya Allah, itu kan ada aurat kita, ya. Privacy kita, gitu. Sering-sering sekali. Ya mungkin kita husnuzon ya sama orang. Mungkin bisa jadi tuan rumahnya tidak begitu, tapi ya pembantunya kadang-kadang begitu. Mau cepat aja, udah taruh aja di carport. Panas, kelihatan, udah aman. Ya, sebetulnya secara pribadi ya, secara pribadi kan kalau toh juga ada tamu datang kan kita risih juga kan. Lewat, ada jemuran, yo kalau dijemur kita ya baju laki-laki, ya gitu-gitu aja, kaos apa segala macam. Tapi kalau yang bersifat privasi kan enggak pantas. Dan ini saya pikir tidak membutuhkan teori yang ruwet, tidak membutuhkan teori yang jelimet, karena dulu saja seingat saya waktu awal Google itu dia bikin foto mapping area. Itu pernah ke foto ada salah satu warga, dia sedang menjemur pakaian dalamnya, protes. Ya panjanglah ceritanya, artinya berarti hal ini kan tidak nyaman. Untuk itu sebaiknya berarti zona area bagi ruang cuci jemur sebaiknya di belakang. Sebaiknya. Kalau tidak bisa juga, di sampingkah, di depankah, berarti dia perlu penyekat. Hingga tamu datang, orang lewat dan segala macamnya tidak melihat langsung jemuran tersebut. Nah, kembali kepada zona area, berarti ini kan bagian dari bagian daripada kepantasan. Kepantasan itu ya berarti uruf yang berlaku. Baik, itu salah satu contoh peletakan atau fungsi yang tidak sesuai dari zona area yang ada. Kemudian zona area yang harus kita bagi juga secara umum adalah ruang untuk publik dan bukan publik. Jadi istilahnya di arsitektur itu ruang tamu itu bagian daripada ruang publik. Kemudian area private, private area itu adalah kamar. Hingga seringkali kalau dalam mendesain saya bertanya, tanahnya 6x10, baik, kamarnya ada berapa rencananya? Ada 3, ada 4, karena kamar adalah jantung, jantung dari rumah. Yo, kayaknya gak ada rumah yang gak ada kamar ya? Iya. Kayaknya gak ada rumah yang gak ada kamar. Kalau rumah gak ada ruang tamu masih sering, karena gak punya tempat, terbatas. Dia nyatu saja ruang makan sama ruang keluarga, ruang tamu nyatu, gak ada khusus ruang. Tapi kalau rumah gak ada kamar, bahkan rumah terkecil, rumah petak saja atau rumah kos sebetulnya kan kamar, iya. Ya kan? Nah itu jantungnya rumah adalah kamar. Karena dia tempat kita istirahat, tempat kita melepas lelah, itulah kamar. Ini yang kita harus pisahkan secara tegas, secara jelas. Kamar sebagai area private dan ruang tamu sebagai area publik. Jadi itu istilahnya kayak minyak sama air gitu, Ustaz. Benar-benar harus terpisah. Bahkan jika benar-benar mungkin, kamar tidur itu sebaiknya ya di belakang. Karena kalau dia di belakang, kan tidak terdengar suara mobil, suara apalagi, suara orang dagang lewat dan segala macamnya. Berisik, tidak terdengar. Untuk itu memang sebaiknya kamar tidur utama atau kamar tidur anak di belakang. Namun, jika pun tidak ada ruang lagi apa boleh buat, ya berarti memang harus dibagi dengan baik bahwa kamar itu tidak langsung pintunya menghadap ke ruang tamu. Diarahkan ke tempat yang lain ya? Diarahkan ke tempat yang lain. Apakah dia menghadap ke belakang gitu ya? Apakah dia menghadap ke ruang keluarga? Iya. Sebaiknya begitu. Nah ini secara umum berarti kita di kajian rumah islami perdana ini, baru perdana Ustadz ya? Iya. Walaupun saya sering kesini nih Ustadz, sering ke silaturahmi kesini. Silaturahim ya, ke Darussunnah, ke Radio Ismail Radio. Dari tahun berapa Ustadz ya? Dari awal kayaknya Ustadz. Awal berdiri ya. Awal berdiri, tapi ya, ya qadarullah, ini baru ketemu waktunya, baru kita bisa fokuskan lagi. Mudah-mudahan rubrik Rumah Islami ini di Ismail Radio AM 774 bisa terus istiqomah langgeng, ya. Ya berlanjut. Ini perdana. Baik, Ustaz, mungkin kita akhiri dulu dari sesi satu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di sesi kedua. Sahabat Ismail Radio, insya Allah, jangan kemana-mana, insya Allah kita akan melanjutkan kembali di sesi kedua ini. Masih dari materi tentang rumah islami yang disampaikan oleh narasumber kita, dari kajian perdana ini, Al-Ustadz Andan Nadriasta ST. Dan kita akan melanjutkan setelah jeda terlebih dahulu dari Saqafah Islamiyah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqafah Islamiyah, Saqafah Islamiyah Ismail Radio. Keutamaan mencari nafkah halal dan tidak menjadi beban untuk orang lain. Dari Al-Mikdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memakan makan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud makan dari hasil usaha tangannya sendiri." Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi alaihi salam dan orang-orang yang soleh. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari pembalasan yang pada saat itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Beberapa faedah penting dari hadis di atas adalah termasuk sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi alaihi salam dan orang-orang soleh adalah mencari nafkah yang halal dengan usaha mereka sendiri dan tidak melalaikan mereka dari amal soleh lainnya. Seperti berdakwah di jalan Allah dan menuntut ilmu agama. Usaha yang halal dalam mencari rizki tidak bertentangan dengan sifat juhud selama usaha tersebut tidak melalaikan manusia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian bekerja dengan usaha yang halal meskipun dipandang hina oleh manusia lebih baik dan mulia daripada minta-minta dan menjadi beban untuk orang lain. Mulianya sifat ifah atau menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta serta tercelanya sifat meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Inilah sifat mulia yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, "Lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabiilillahi la yastati'uuna darban fil ardh." يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu keadaan mereka menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri sendiri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka, tidak meminta kepada orang secara mendesak. Surat Al-Baqarah ayat 273. Sahabat Ismail Radio, keutamaan berdagang atau berniaga yang halal dan inilah pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi. Keutamaan berdagang atau berniaga yang halal dan inilah pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang sudah kami hadirkan. Baik sahabat Ismail Radio, itulah keutamaan mencari nafkah yang halal tidak menjadi beban orang lain. Sumber Al-Manhaj. Sampai jumpa. Saqafah Islamiyah, Saqafah Islamiyah Ismail Radio. Renungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, Dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, Dia menahan darinya karena dosanya hingga Dia menunaikannya pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan pahala ikut pada besarnya bala atau cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Dia mencintai satu kaum, pasti Dia menguji mereka. Maka barang siapa ridho, baginya adalah ridho Allah. Dan barang siapa murka baginya, adalah murka Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Dia berkata, hadis hasan. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Ujian yang dialami seseorang sesuai dengan kualitas keimanannya. 2. Orang yang sabar saat sakit atau saat tertimpa musibah lainnya akan diampuni dosa-dosanya. 3. Allah akan memberikan ujian kepada hamba-Nya yang saleh. Ujian itu merupakan bukti cinta Allah kepadanya. 4. Orang yang beriman harus ridho terhadap ujian yang dialaminya, tidak berputus asa karenanya, dan tidak marah terhadapnya. 5. Salah satu tanda dihapuskannya dosa adalah sabar terhadap cobaan. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda hikmah nasihat dalam dakwah. Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini dari pembahasan kita materi rumah islami bersama narasumber kita Al-Ustadz Andan Nadriasta ST selaku pengisi rubrik arsitektur di dakwatuna.com. Dan beliau adalah lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Pancasila Jakarta angkatan tahun 90. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin turut serta bertanya dari pembahasan seputar permasalahan arsitektur rumah islami ini, kami persilakan nanti di akhir acara dalam sesi tanya jawab dengan menghubungi di line telepon 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 atau di nomor handphone Anda bisa bertanya baik melalui telepon seluler atau telepon data internet, line atau IMO beserta pesan singkat SMS dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Jangan lupa sertakan nama Anda spasi alamat spasi pertanyaan. Baik, Ustaz, bisa kita lanjutkan kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Muawiyah, seperti yang tadi sudah kita bahas sedikit ya, tentang zona area. Jadi betapa pentingnya zona area ini kita kelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bukan berarti petak tanah yang ada itu harus dibangun semua, adu besar-besaran, yang penting masuk semua barang, tidak. Jadi arsitek itu lebih ke arah membuat desain yang pas, yang kompak, yang sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Usernya siapa? Usernya manusia. Maka salah satu buku pegangan kami dulu di kampus itu Neufert. Neufert itu buku data arsitek. Itu lambangnya orang, gambar orang, ada kayak direntangkan tangan ke kiri ke kanan, kaki direntangkan seperti kayak orang senam gitu kira-kira. Terus dikasih lingkaran. Maknanya apa? Maknanya yang dibangun ini rumah buat orang sebagai user utama, bukan buat gajah, bukan buat pesawat. Ya kalau buat yang itu khusus berarti kan? Iya. Khusus berarti. Buat binatang, buat kandang binatang, buat kandang pesawat berarti khusus. Nah, secara umum kita berangkat dari rumah dulu. Dan wabil khusus lagi kita berangkat dari rumah islami di mana di situ komunitas muslim, orang Islam yang tinggal di dalamnya. Lebih jauh lagi, kalau kita mau bicara lebih jauh lagi, lebih luas, masuk ke perumahan islami. Nah, itu lebih luas lagi. Maka lahirlah perumahan-perumahan islami seperti Telaga Sakinah, ya. apalagi perumahan di Depok kalau nggak salah ada namanya perumahan Ataqwa atau yang sejenisnya, kira-kira seperti itu ya. Itu lebih luas lagi, mereka bikin konsep, di konsepnya beberapa perumahan yang besar yang mencitrakan diri sebagai perumahan Islami itu mereka ada bikin gang di belakang rumah. Jadi rumah tidak ketemu rumah, tapi rumah ketemunya gang, di mana itu bisa buat tukang sayur lewat. Itu salah satu konsep. Oh, begitu. Ya. Nah, itu lebih luas lagi ya. Dalam hal ini kita coba kita lebih fokuskan ke rumahnya saja. Baik. Begitu penting peletakan zona area ini karena kita tidak ingin sekali lagi rumah yang kita tempatin ini terganggu kenyamanannya. Kita lagi duduk bersama keluarga dengan istri, toh juga gak nyaman kalau tiba-tiba asap penalpot masuk kan. Betul. Nah, belum lagi kalau bicara masalah keamanan, kenyamanan dan keamanan. Seperti kayak kendaraan yang ditaruh aman atau tidak, motor yang ditaruh aman atau tidak. Maka hari ini sering saya temukan kendaraan itu memiliki ruang khusus, mungkin karena keadaan ekonomi kita, keadaan kota besar ya, kita di Jabodetabek, kita ini bukan orang Jakarta Ustaz ya, orang Bekasi perantauan. Orang Bekasi perantauan. Tapi karena kita tetangga sama Jakarta, macetnya Masya Allah luar biasa. Tol tetangga kita ini kan Jati Bening ya, macetnya Masya Allah. Hingga hari ini banyak sekali orang-orang menggunakan motor. Banyak sekali. Tetangga saya di komplek ya. Padahal punya mobil. Padahal punya mobil lengkap. Mobil ada tapi emang gak kuat. Tetangga saya itu di gang itu yang berangkat kerja pakai motor. Ya padahal mobilnya dua. Pak Agus Pramono. Ke kantor di Kuningan ya naik motor. Gak kuat, nyerah. Artinya begini. Itu keadaan sosial yang berlaku di masyarakat di satu kurun, di mana dulu zaman saya masih awal-awal kuliah nggak begitu. Orang punya motor ya punya motor, nggak punya mobil atau sebaliknya, tidak ada alternatif. Iya. Nah, kaitannya kemana? Ke rumah kita, ke desain kita ini kaitannya. Oh, kalau gitu motor ya sebaiknya ada ruangnya khusus, ada tempat khusus buat naruh motor yang aman gitu. Maka hari ini saya banyak sekali menerima desain itu parkir khusus buat motor, Ustaz. Parkir khusus buat motor. Kenapa? Kalau dulu kan seringnya garasi mobil, ya kan? Ini buat motor. Harus disiapkan. Jadi desain itu apakah pilihannya garasinya dibesarkan hingga motor cukup, itu kemudian, atau memang motor ditaruh di samping, ada tempatnya khusus, ada pagernya khusus, bisa seperti itu. Ini juga bagian daripada rumah Islami, desain rumah Islami. Kemudian yang sering saya temukan juga di lapangan di masalah desain rumah Islami ini, Sebaiknya ini ya, karena terbatas lahan juga, terbatas tempat, sebaiknya ya memang kalau bisa kamar tidur utama itu punya kamar mandi sendiri. Sebaiknya. Jadi yang berumah tangga, yang ya hidup sudah berkeluarga, lebih nyaman. Hidup berpasangan lebih nyaman karena memiliki kamar mandi di dalam, hingga tidak mengganggu dengan anak-anak yang di luar ya. Namun kan sering terbatas ya, karena tempat nggak ada gitu. Solusinya bagaimana? Solusinya bikin pintu dua ya, walaupun harus ekstra. Pintu duanya gimana? Pintu duanya kamar mandinya pintunya dua. Kalau memang ternyata kamar tidurnya itu berdekatan dengan kamar mandi, maka satu kamar mandi itu pintunya keluar, satu pintu kamar mandi itu pintunya ke dalam ruang tidur utama. Jadi mudah kalau malam-malam nggak perlu keluar, gitu ya. Langsung. langsung masuk, asal dikunci hingga anak-anak tidak bisa masuk. Nah, itu bagian daripada keutamaan rumah islami. Yang lainnya lagi adalah, dan paling sering saya juga temukan di lapangan adalah, membagi atau memisahkan di tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan. Ya dulu mungkin masih kecil-kecil, masih lucu-lucu, ya balita 3 tahun, 2 tahun diaduk di satu kamar, kadang tidur sama orang tuanya dan segala macam, masih kelonan, masih keringkelan, nyaman tidur bareng gitu ya. Udah besar ya enggak bisa gitu. Apalagi yang laki-laki dan perempuan tentu punya privasi sendiri dan secara syar'i juga tidak boleh. Iya, tidak boleh. Nabi bahkan melarang dan memerintahkan untuk memisahkan, kan? Memisahkannya. Berarti kita perlu space, perlu ruang untuk benar-benar membuat berarti idealnya. Pertanyaannya, idealnya rumah Islam itu berapa sih kamar tidurnya? Idealnya. Ya kalau bicara minimal, idealnya ada ideal minimal, ada ideal maksimal. Kenapa ya? Karena Masya Allah memang sempit tanahnya, cuma 6x10, 60 meter toh. Iya. 60 meter lah. Kalau buat rumah orang-orang kaya itu 60 meter itu satu garasinya. Ya. Satu garasi itu anggaplah mobilnya 4. Itu kan satu garasi 6x10. Mobil bapaknya, mobil ibunya, anaknya 2, masing-masing punya mobil 4. Masing-masing punya mobil sendiri, satu garasi itu. 6x10 satu garasi. Nah, ini 6x10 kalau di perumahan yang ada kadang-kadang saya temukan satu rumah. Kita mau baginya gimana ini, repot. Baik. Kembali ke pertanyaan awal, minimal berapa? Minimal berarti kamar tidur itu 3. Satu buat ruang tidur utama, satu lagi buat anak laki-laki, satu lagi perempuan. Buat anak perempuan. Kalau maksimal bagusnya lagi ada buat khodimah, berarti 4. Satu buat pembantu, buat asisten rumah tangga, ya. Dia harus punya tempat khusus. Pemahamannya begini, bukan berarti justru khodimah atau pembantu itu dimarginalkan atau dipisahkan atau tidak apa, orang Jawa bilang tidak diwongke gitu. Dibuang gitu. Enggak. Loh, justru dengan membuat dia kamar sendiri khusus terpisah justru malah menghormati. Karena di situ dia ya sebagian besar khodimah kita, bukan sebagian besar, 100% mungkin ya, perempuan kan? Iya. Perempuan. Itu privasinya sangat amat perlu dijaga. Dan karena tugas atau fungsi asisten rumah tangga itu lebih ke arah kebutuhan harian, cuci, jemur, gosok dan segala macamnya, ya berarti berdekatan dengan ruang cuci jemur. Bersebelahan. Sekali lagi, itu juga bukan berarti dimarginalkan, tidak, justru malah dihormati. Karena di area itu justru malah dia bisa terima tamu. Ada keluarganya datang toh. Keluarganya datang, terus ada temannya datang juga, sesama khodimah membantu. Ya ngumpul di situ. Berarti kan terpisah dengan tuan rumah. Ada juga 1-2 kasus, wah gak enak, kan pembantunya keluarga sendiri. Ya ada yang keponakan, ada yang saudara dan segala macamnya. Ya itu sudah kebijakan masing-masing, silahkan saja didiskusikan dengan suami, dengan istri. Karena bagaimanapun juga yang keluarga inti, yang kandung kan, itu yang kandung. Nah baik, berarti itu gambaran umum, ideal minimal. Ya, ya. Gambaran umum tentang rumah islami. Tadi ada kebutuhan kamar minimal, berarti 3. Kemudian kalau maksimumnya berarti kalau bisa 4. Kemudian solusinya, tanahnya cuma 4x10, 40 meter persegi. Tanahnya cuma, malah saya pernah desain 5x6. 5x6 berapa? 30 meter. Anggota keluarganya berapa tuh? Yang jelas ya rumah bener, rumah utuh gitu. Dia minta 3 kamar kalau gak salah ya. Susah kan begini. 5x6. Ya salah satu solusinya, saya juga tidak menutup mata, kenyataan di lapangan ada yang istilahnya konsep yang dilemparkan pemerintah waktu itu namanya RSS ya Ustaz ya. RSS. Pernah dengar ya istilah rumah RSS sangat ya? Sederhana atau rumah sangat sederhana? Iya. Wah, salah itu. Menurut saya rumah susah selonjoran. Ya benar juga sih, rumah sangat sederhana, cuma saking sangat sederhananya itu ya selorohnya orang Jawa itu susah selonjoran. RSS itu tipe 21. Jadi kalau ukuran itu di bangunan kami di arsitek ini dulu awal-awal itu bagusnya pemerintah ini membagi dia plot-plot rumah dari tipe itu tipe 36, atasnya tipe 36, tipe 45, atasnya lagi 54, 54 itu atasnya 70. Nah, masyarakat warga kita tambah banyak dan segala macamnya, kebutuhan rumah meningkat, diproduksilah konsep baru yaitu RSS dengan tipe 21. Sangat membantu memang. Kamarnya satu. Cuma satu lah, mau bergerak gimana? Ya intinya begini, solusinya. Kalau kamar itu hanya ada dua, ya, hanya ada dua, berarti satu kamar utama, satu kamar buat anak perempuannya. Yang anak laki gimana? Yang anak laki, ya dididik anaknya supaya nggak manja, supaya nggak aleman, ya tidur di ruang tamu, ya kan? Ya. Kan lebih anak laki-laki. Atau bahkan sering sekali, sangat sering, jujur asli, sangat sering sekali saya menemukan di lapangan rumah sudah dibikin besar-besar, habis itu anaknya mondok di pesantren. Kosong rumahnya. Apalagi kalau anak laki sering sekali di mondok ke pesantren. Wah, anak saya yang perempuan mondok semua ke pesantren, apalagi yang anak laki. Artinya rumahnya kosong. Nah, si anak, terutama anak laki-laki, menurut saya diajarkan juga, dididik juga rasa berjiwa berdikari. Rasa sebagai laki-laki itu ditanamkan. Tidur ya di mana saja. Di masjid ya bisa tidur. Di ruang tamu bisa tidur. Anak laki-laki bangun rasa kemandiriannya. Ini buat solusi bagi rumah-rumah yang terbatas. Kamarnya hanya ada dua gitu ya. Kalau kamar ada dua berarti satu khusus untuk anak perempuannya. Kalau anak perempuan, Masya Allah Ustaz. Makanya Nabi itu ya, kalau tiga anak perempuan surga ya jaminannya Ustaz. Dua anak. Kalau tidak, kalau saya dua bagaimana kata sahabat? Dua juga. Mengutamakan sekali Masya Allah. Saya ngerasa punya anak perempuan empat Ustaz. Ya gitu perjuangan. Dari uminya bilang sabar ya Bi ya. Sabar, kebutuhannya beda. Ya begitu. Berarti memang tinjauan arsitektur interiornya saja berarti khusus kan, memang perlu ruang khusus. Dan itu berarti kita memuliakan. Lah gimana pas-pasan? Ya Islam memerintahkan kita berusaha kan, ikhtiar. Enggak pasrah. Dari situ lahir konsep. Kalau umpamanya ada apa? Pasar Islami atau bank Islami atau bank syariah. Berarti kita kan memang dituntut umat Islam untuk membuat konsep. Sebagaimana Rasulullah dulu awal pasar itu dikuasai, di pasar Ukas itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan kita tidak punya pasar waktu itu zaman Nabi. Maka Nabi membentuk pasar baru, kan berjuang pasar sendiri. Kekuatannya belum ada, dari sisi barang mungkin masih mahal dan segala macam, belum bisa bersaing. Tapi kekuatan loyalitas besar. Di situ kita dituntut untuk ikhtiar kan. Demikian juga dengan rumah Islam ini. Yalah, kalau gitu rumahnya segini, ya kan nasibnya hari ini segini. Nasibnya tahun depan, 3 tahun depan, wallahu alam. Kita enggak tahu kan? Iya. Ya kalau nambah lagi, ya bisa jadi rumahnya diperbesar atau pindah atau rumahnya direnovasi. Di sinilah saya hadir sebagai arsitek muslim dan alhamdulillah karena di dunia online dari tahun 2000 banyak keliling kemana-mana, banyak membantu teman-teman yang muslim merenovasi rumah, hingga saya banyak menemukan konsep-konsep yang harus saya perbaikin. Salah satunya tadi masalah teras sudah sempat kita bahas di awal. Teras itu banyak sekali kita temukan ya, rumah tidak memiliki teras. Padahal aslinya kultur kita, kalau Betawi ada teras yang cukup besar, bahkan ada model kayak kantoran namanya. Kantoran itu kayak kantor ya. Kayak kantor, Ustadz Rahmat dulu sering sampaikan, ini namanya kantoran. Kantoran itu ada kayak lengkung, ada kayak tempat nerima. Jadi iya bentuknya teras, tapi bisa formal. Berarti kan bisa menjadi ruang tamu. Dan beliau tunjukkan, samping ini buat perempuan, ibu-ibu masuk dari samping. Berarti secara kultur, budaya, arsitektur kita, budaya rumah-rumah tradisional kita sudah banyak menerapkan nilai-nilai Islami. Hanya karena modernisasi, karena keterbatasan lahan, kota besar meningkat dan segala macam, tanahnya segitu-gitu saja tergerus. Hal-hal ini tergerus, ya kan? Ketika tergerus, nilai-nilai Islami secara bangunan tidak bisa diterapkan. Di sini saya hadir membantu. Membantu mencari solusi. Gimana tanahnya cuma 6x10? Gimana tanahnya kadang-kadang cuma 5x6? Gimana rumah itu depannya hanya 4 meter, Ustaz? Ada di file saya, rumah itu desainnya hanya 4 meter. 4x4 atau lebar depan? Lebar depan. Jadi judulnya rumah dengan lebar muka 4 meter. Lebar muka 4 meter itu kan kalau ya tadi garasinya orang kaya ya satu room, satu mobil masuk udah selesai. 4 ke belakangnya 10. Ada lagi yang rumah lebarnya hanya 5 meter. 5 ke belakangnya 10, 5 kali 10. Di situlah hadir saya sebagai arsitek membuat desain. Membuat desain agar desainnya pas bisa diterapkan dengan baik dan benar. Karena seringkali kita temukan itu desain itu berlebih kadang-kadang. Jadi ya kira-kira begini. Kalau kita ke Jatibening kan suka macet, Ustaz ya. Betul. Kalau pakai mobil enggak Uber kan? Wah, dekat lah pakai mobil aja lah. Tapi macetnya enggak karuan, mau ke arah tol. Ya pakai motor cepat. Kalau ke Bandung kita pakai motor, wah ya masuk angin. Kejauhan gitu ya, naik travel atau naik mobil atau naik bis. Kalau pakai pesawat ya lama ke Cengkarengnya. Dibandingkan pakan ke waktu. Bandungnya lama ke Cengkarengnya. Kelebihan malah. Nah, di situ desain hadir di situ membuat ukuran yang pas yang sesuai. Memang kalau dibicarakan di radio agak sulit. Ini tatarannya konsep, untuk itu bisa di backup di dakwatuna.com. Bisa dilihat file-file saya, desain-desain saya seperti apa. Atau mau hadir ke sini ke Radio Ismail bisa. Diskusi di sini ada Ustaz Muawiyah, ada teman-teman di sini, bisa diskusi kita. Hingga apa yang saya konsepkan ini, oh ya paham. Jadi obatnya tepat gitu, Ustaz. Kalau sakitnya pusing, dikasih Promah, ya enggak pas. Pusing ya Panadol, itu kan secara umum. Kalau gitu berarti harus ke arsitek. Kalau yang besar harus menurut saya. Kalau yang kecil-kecil tidak. Contoh ngecat, ganti keramik gitu ya. Ya itu panggil tukang bisa. Pekerjaan kecil. Kalau yang besar kedak rumah, tingkat, apalagi tanah kosong bangun, sebaiknya ke arsitek. Sebaiknya, karena arsitek akan membuat rumus atau resep yang proporsional, yang pas. Ditambah lagi jika itu arsitek muslim yang bergerak di dakwah, paham, oh iya, ini ada aurat yang harus dijaga gitu kan. Ini harus ada. Karena kalau di arsitektur luar, di barat, kalau saya lihat literatur-literatur dari Amerika, dari Eropa, ada, saya perhatikan dia tidak mengkhususkan ruang tamu gitu, Ustaz. Jadi dia buka itu living room saja. Dia buka living room namanya. Gak ada istilah kata ruang tamu, itu gak ada. Itu nampaknya kayaknya di budaya saja. Mohon maaf kalau saya salah, tapi saya, selama saya pelajari di buku-buku luar, itu bahkan desain-desain tradisionalnya Amerika, rumah-rumah kayu gitu ya. Mereka yang besar ada teras. Oh, berarti mungkin mereka terima tamu di teras. Atau mereka tidak ada budaya terima tamu seperti kita mungkin. Karena beberapa kali saya dengar juga dari kawan-kawan di sana, ya kalau ketemu ya mereka di luar, enggak di rumah. Itu kan uruf yang berlaku ya. Di kita uruf yang berlaku masih terima tamu. Walaupun kota-kota besar sudah banyak tanda kutip budaya itu agak berkurang karena sibuk, capek gitu ya. Hingga ini juga bisa kita antisipasi bahwa oh kalau gitu ruang tamu enggak perlu besar-besar Ustaz. Secukupnya saja 2x2, 2x3 karena jarang ditempatin. Atau bahkan enggak ada tempat terbatas, ya sudah. Ruang tamu enggak perlu ada. Loh kalau gitu gimana? Ya di teras. Tapi terasnya dibikin nyaman. Maka ada juga istilah beranda. Pernah dengar Ustaz ya? Beranda pernah. Beranda. Beranda itu kan tanda kutip menurut saya teras plus. Teras plus, teras yang ya agak besar, agak longgar. Ukurannya tentu tidak 1x2 meter. Tapi ukurannya mungkin bisa jadi sebesar kamar. Atau agak lebih kecil sedikit. Tapi dia nyaman untuk terima tamu. Kalau sudah private family ya enggak perlu pemisah lagi ya, langsung ke dalam kan. Bukan tamu lagi. Tamu itu ya Pak RT, Pak RW, satpam datang ngobrol. Nah itu tamu. Demikian Ustaz kajian kita tentang rumah islami. Mudah-mudahan kajian perdana ini di Ismail Radio AM 774 dari Kavling Auri Pondok Gede bisa berlangsung terus. Saya dari sini mengucapkan Al-Hakku mirobik falatakunana mimutarin. Yang hak itu datangnya dari Allah semata. Dan jangan ragu atas yang hak tersebut. Sudah jam 11 ya. Yeah. Jam tayang saya sudah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Ibu Tarmi di Cilandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, mohon petunjuknya. Kami sudah pensiun tapi belum punya rumah. Punya sekitar lahan 100 meter letak di dalam ada jalan kecil. Bagaimana mohon solusinya agar bisa dibentuk rumah islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung nih Ustaz ya. Jam 11 lewat enggak apa-apa ya. Tidak, nambah. Apa, nambah dikit. Ibu Tarmi di Cilandak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah punya tanah 100 meter persegi. Yang belum punya tanah masih banyak ya Ustaz. Alhamdulillah disyukurin. Mudah-mudahan dengan disyukurin la insyakartum la azidannakum, nambah. Kalau disyukurin maka rezekinya nambah nanti. Mudah-mudahan insyaallah. Baik. Bu Tarmi, kalau sepintas yang saya tangkap 100 meter persegi ini dengan kondisi ibu pensiun ya Ustaz ya tadi ya? Ibu pensiun ya. Pensiun, bagaimana solusinya? Jalan kecil, di mungkin di gang barangkali ya? Iya, jalan gang. Saran saya sih begini. Karena ini umum sekali pertanyaannya. Saran saya, yo nyicil sedikit-sedikit. Yang dicicil apa? Yo batu kali, bata merah taruh dulu gitu. Atau kadang-kadang bahkan beberapa orang tua di kampung dulu itu sering begini Ustadz. Nabung, nabungnya apa? Nabung material. Iya, buat anak-anaknya, buat anak cucunya. Pohon ditabung nanti kalau anakku ini udah besar, dia mau punya rumah. Kusennya dari sini. Atau batanya. Ada beberapa budaya seperti itu, uruf seperti itu, yang terutama yang di Jawa ya, yang saya temuin. Nabung. Nah konsep ini bagus kan. Nabung material ya. Mungkin di daerah ibu, atau mungkin ibu di lok apa, ibu perantauan, bukan orang asli orang Jakarta, ada yang bahan baku murah. Karena memang kalau di daerah itu murah Ustaz bahan bakunya ya. Dikirim ya. Jadi ditumpuk dulu. Mudah-mudahan 100 meter itu bisa nampung. Jadi bikin bedeng sementara. Atau sering juga saya pahami gini Ustaz, ternyata 100 meternya sudah ada rumah, tapi rumahnya tidak layak. mungkin rumahnya atapnya ambruk, kusennya berantakan dan segala macam. Begini, rumah-rumah seperti itu tidak harus diambrukin, karena strukturnya kokoh sebetulnya. Terus strukturnya kan tidak rusak. Yang rusak catnya, ya kusennya terkelupas, rusak, ya benar. Tapi strukturnya tidak, pondasinya tidak, pondasi nggak, itu tidak, dinding tidak. Nah, ini kalau bicara kita keimanan berarti nyambung nih ya. Kalau pondasi kita rusak, wah patah semua, gitu, bubar semua. Nah, demikian juga dengan rumah. Rumah itu kalau strukturnya masih bagus, direnovasi saja. Disitulah peran arsitek hadir, dinilai, oh masih bagus, tidak ada settlement, tidak ada penurunan tanah, tidak crack, tidak patah, masih bagus, direnovasi saja. Kebutuhannya apa? Dibandingkan diambrukin terus dibikin baru, ya tambah mahal. Begitu Bu Tarmi. Jadi ya, saran saya untuk Bu Tarmi, dengan tanah yang seperti itu, ibu sudah pensiun, belum punya rumah, coba dicicil Bu. Dicicil material apa yang bisa ibu tampung, dan material yang paling umum yang sering adalah material struktur, paling sering. Karena kalau cat kan agak susah, cat bisa basi, bisa rusak. Naruh bata merah, naruh batu kali, naruh apalagi, atau hebel, atau naruh keramik mungkin barangkali, ditaruh dibikin bedeng dulu, ditumpuk, ditumpuk, nanti ada dana, ya dicicil, dibangun dengan desain yang baik dan benar. Oh, konsep desain berarti belakangan, Ustaz. Ya, karena ini kan nabung dulu, nabung ya. Dulu. Tapi tidak sedikit, Ustaz. Tidak sedikit yang membuat konsep di awal. Bangunnya sih masih nanti. Yeah. Tapi ketahuan, oh ini konsep saya begini nih. Hingga dia ngitung RAP dulu mungkin. Iya, betul. Ada yang juga nanti buat ke bank gitu kan. Ada juga yang dibuat, saya bercandanya begini Ustaz. Gambarnya dibuat, habis itu pas sholat tahajud dilihat-lihat, wah Allah, aku belum punya rumah, ya Allah. Mudah-mudahan ini rumah impianku. Lah kan boleh berharap sama Allah kan. Kita ini saya belum berangkat. Belum punya rumah gitu ya. Nah, dengan konsep itu tambah semangat kan? Begitu Bu Tarmi. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat Bu Tarmi. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Tarmi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 11:08 dan bagi Anda para sahabat di Semen Radio yang ingin mengikuti kelanjutan serial dari materi Rumah Islami ini bersama Ustaz Nanda Andan Nadriasta ST, Anda bisa mengikutinya setiap hari Selasa mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama-sama kita ikuti hikmah nasihat dalam dakwah. Nantikan hikmah nasihat dalam dakwah selanjutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an di udara, menghafal Al-Qur'an untuk semua umur. Kami hadirkan untuk Anda program spesial.